Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan sebuah ibadah yang besar. Ibadah yang kita harapkan sebagai wasilah untuk memudahkan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang besar. Dan semua perkara yang terkait dengan ilmu itu ternilai sebagai kurbah ilallah. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajari oleh kalian ilmu syar'i. Fa inna ta'allumahu khasyatun, karena dengan mempelajarinya akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, menuntutnya, mencarinya, baik secara hissi ataupun maknawi, itu ternilai sebagai ibadah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, min afdhali tatawu'at, merupakan ibadah sunnah yang paling afdhal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu setelah amalan-amalan yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Karena kemaslahatan yang sangat besar dibalik ilmu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, li'an ata'allama mas'alatan minal ilmi ahabbu ilayya min qiyamil laylah. Aku pelajari satu masalah dari ilmu, kemudian aku amalkan, itu lebih aku cintai dibandingkan solat malam satu malam penuh. Demikian juga kalimat yang semakna dikatakan oleh Hasan Al-Basri, li'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an takuna lid dunya kulluha fi sabilillah. Aku pelajari satu bab dari ilmu, aku amalkan, aku ajarkan kepada seorang muslim, lebih aku senangi dibandingkan aku memiliki dunia seutuhnya. Kemudian aku infakkan semua itu di jalan Allah. Demikian masyarakat muslim rahimakumullah. Para salafun salih, betapa mereka memuliakan ilmu dan mengagungkan orang-orang yang memilikinya. Maka masyarakat muslim rahimakumullah, Sahamat Bu'ad melanjutkan, wa talabahu ibadah, menuntutnya adalah ibadah. Wa mudhakaratahu tasbih, mengulangnya. Mudhakarahnya adalah tasbih, ibadah yang besar mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limahu liman la ya'lam, sadaqah, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wal bahthu anhu jihad, membahasnya, menelitinya adalah bentuk jihad. Wa badzlahu li ahli qurbah, dan menyampaikan kepada keluarganya, anak dan istrinya, itu semua adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ucapan ini, masyarul muslim rahimakumullah, berbahagialah orang yang dia semangat dalam belajar, semangat menghadiri majalis al-ilm, dan semangat dalam ta'awun untuk terwujudnya ilmu. Karena semua perkara yang terkait dengan ilmu, menuntutnya, mengajarkannya, berta'awun di dalamnya, itu semua ternilai sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslim rahimakumullah, kita berharap di kesempatan malam hari ini kita mendapatkan itu semua. Dan semoga apa yang kita amalkan di kesempatan malam hari ini sebagai takfirul dzunub, sebagai penghapus dosa. Karena seorang yang keluar dari rumahnya, tidaklah dia langkahkan kakinya kecuali menuju majalis al-ilm, maka itu ternilai sebagai penghapus dosa, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita untuk malam hari ini, ya, karena sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwa malam hari ini adalah jadwal Ustazuna Muhammad Rijal hafizahullahu ta'ala, namun beliau berhalangan hadir, maka kita isi untuk kesempatan malam hari ini sebagai mudzakarah kita semua dari perkara yang telah kita ketahui bersama. Semoga ya mengokohkan ilmu kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan majelis ini majelis yang mendatangkan manfaat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, waktu berlalu begitu cepat, bergerak seperti awan, ia murru marras sahab, dan berhembus seperti hembusan angin, dan itulah yang kita rasakan. Sekarang ini masyarakat muslimin rahimakumullah, kita di tanggal 21 Syawal. Padahal terasa baru kemarin kita lebaran, masuk di tanggal 1 Syawal. Kita masih ingat khutbah Idul Fitri yang kita dengarkan. Bahkan baru terasa kemarin Ramadan, sekarang sudah hampir berpisah dengan bulan Syawal. Ini menunjukkan kepada kita masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa perjalanan waktu demi waktu itu sangatlah cepat. Demikian yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Imam Al-Albani, demikian pula oleh Imam Al-Wadi rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, tidak akan terjadi hari kiamat sampai perputaran waktu itu begitu cepat. Fatakumu as-sanatu kasyahr wasyahru kalyawm atau kaljum'ah waljum'ah kalyawm walyawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'a kahtiraqi sa'fah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali sampai perputaran waktu di saat itu begitu cepat. 1 tahun seperti ibarat 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. Perputaran 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. 1 jam seperti lamanya pelepah kurma yang dibakar. Waktu yang sangat dekat, masyarakat muslim rahimakumullah. Dan ini yang kita rasakan. Dan makna hadis ini diterangkan oleh para ulama adalah ya, qillatul barakah fi dzalika zaman. Sedikitnya barakah dari waktu-waktu ke waktu. Ya. Berbeda dengan waktu yang terjadi pada generasi yang sebelumnya. Waktu begitu berharga, mereka lewati waktu tersebut dengan penuh kebaikan. Namun inilah yang kita rasakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu berlalu begitu cepat. Yamurru marrah sahab. Bergerak seperti awan, datang, pergi kembali. Maka beruntunglah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang dia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa si'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Dia memiliki banyak kesempatan. Dan dia manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, memiliki sekian banyak waktu dan kesempatan, namun dia tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jelek amalnya. Sehingga masyarakat muslim rahimakumullah, umur bukan sebagai standar seorang itu baik ataupun jelek. Namun yang menjadi standar adalah mampukah dia menggunakan waktu dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslim rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu dari kita. Bulan yang akan menjadi saksi bagi kita semua. Yang akan membela kita jika kita sungguh-sungguh dan baik dalam menggunakan kesempatan itu. Dan akan menjadi hujjah alaih bagi kita. Kita menyia-nyiakan bulan tersebut. Bahkan na'udzubillah kita tenggelam dalam kemaksiatan di bulan itu. Bulan itu telah berlalu dari kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sikap seorang muslim, langkah seorang muslim setelah berlalunya bulan Ramadan, di antaranya adalah dengan bermuhasabah, introspeksi diri terhadap apa yang telah dia raih dari bulan tersebut. Apakah dia termasuk orang yang bisa secara maksimal menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, meraih keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, dia termasuk orang yang menyia-nyiakan, bahkan lalai dari bulan itu. Bahkan na'udzubillah dia tenggelam dalam kemaksiatan. Jika kita termasuk orang yang kedua, orang yang melalaikan bulan Ramadan, yang keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak meraih kemenangan, tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka sikap kita yang tepat adalah segera bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar atau taubah akan menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Dan sebaik-baik kebaikan setelah kejelekan adalah istighfar. Bertaubat kepada Allah. Bertekad kuat untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Yang mungkin dia di Ramadan lalai, maka sekarang dia perbaiki, istighfar kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata mahuha. Kata Rasulullah, iringi setiap kejelekan yang kau lakukan dengan kebaikan istighfar at-taubah. Ganti amalmu dengan amal yang saleh. Tamhuha, maka amal saleh tadi akan menghapus kejelekan-kejelekanmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyi'atin hasanat. Kecuali orang yang dia bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang yang Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Maka sikap seorang muslim setelah dia muhasabah introspeksi diri, ternyata dia lihat dirinya termasuk orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, bahkan orang yang lalai dari keutamaan tersebut, maka segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita setelah muhasabah kita dapati kita termasuk orang yang pertama, kita termasuk orang yang mampu dan bisa secara optimal, maksimal menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, meraih keutamaan dengan ibadah puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lihat diri kita termasuk orang yang demikian. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah falyahmadillah. Segera memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberhasilan dia di dalam memaksimalkan bulan Ramadan itu bukan semata-mata daya dan kekuatannya, namun itu murni taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melakukan langkah yang pertama ini, akan menepis rasa ujub dalam hatinya bahwa semua yang dia lakukan di bulan Ramadan itu tanpa bantuan dari Allah, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Ini langkah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sejatinya semua ibadah yang kita lakukan, termasuk hadirnya kita di tempat yang mulia ini, itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia dari ayat yang setiap kali kita baca dalam salat kita. Bahkan setiap rakaat yang kita lakukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-isti'anah setelah ibadah? Padahal isti'anah masuk dalam kategori ibadah. Disebutkan rahasia dari itu oleh para ulama adalah kita semua tidak akan mampu melakukan ibadah seperti yang Allah inginkan, kecuali itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah hikayahkan tentang Nabi Syu'aib alaihissalam dalam ayatnya, "Wa ma taufiqi illa billah." Hendaklah itu yang kita katakan. Setelah kita berhasil melakukan sebuah ketaatan, yang kita katakan adalah wa ma taufiqi illa billah. Ya, tidaklah aku melakukan ini semua kecuali itu semua adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat diri kita termasuk orang yang berhasil memanfaatkan bulan Ramadan, adalah segera bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebiasaan para salaf, bahkan para nabi dan rasul. Setiap mereka berhasil melakukan sebuah amalan kebaikan, yang mereka lakukan setelah itu adalah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika meninggikan Ka'bah, apa doa mereka? Di antara doa mereka adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian salaf ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mu'alla ibn Fadl mengatakan, dinukil oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Lata'if, bahwa di antara kebiasaan salaf, kata Mu'alla ibn Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Di antara kebiasaan salaf, para sahabat, para tabi'in dan generasi yang setelahnya adalah mereka terus berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah berikan umur kepada mereka untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Kemudian setelah Allah takdirkan mereka berjumpa dengan bulan tersebut, berhasil memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amalan mereka. Kita baru 1 bulan ma'asyiral muslimin, itu pun belum selesai. Apakah kita termasuk seperti salaf? Kita selalu iringkan dalam doa kita agar Allah menerima semua amal kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tidak semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu diterima oleh Allah. Tidak semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu diterima oleh Allah. Terkadang amal itu dicampuri oleh perkara-perkara yang akan menodainya, yang dengan sebab itu Allah akan menolaknya. Allah hikayahkan di dalam Al-Quran tentang keadaan manusia nanti dari kiamat, yang mereka membawa sekian banyak kebaikan, namun kebaikan yang mereka lakukan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Sehingga Allah sifati mereka amilatun nasibah. Di dalam surat Al-Ghashiyah, mereka beramal saleh, namun yang mereka dapatkan adalah lelah dan payah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami hadapkan amal-amal kebaikan mereka dan mereka melihatnya. Namun karena amal itu tercampuri dengan perkara-perkara yang merusaknya, Allah jadikan amal soleh itu semua sebagai debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyara muslim rahimakumullah, hendaklah setiap kita, setiap muslim dan muslimah, yang dia berhasil melakukan amal soleh, yang dia lakukan adalah berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalnya, dan dia merasa takut, merasa khawatir bahwa amal itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ciri dan tanda keselamatan seorang hamba yang dia akan meraih kebaikan dari amal soleh yang dia lakukan adalah kullama zida fi amalih zida fi khawfihi wa hadarih. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ciri dan tanda keselamatan seorang hamba, setiap kali dia bertambah amal kebaikan, setiap kali dia bertambah amal saleh, dia bertambah rasa takutnya kepada Allah. Bertambah kekhawatirannya. Dan dia berhati-hati menjaga amal itu dengan sebaik-baiknya dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang beliau ucapkan ini adalah makna ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun, di antara ciri mereka adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri orang beriman adalah mereka adalah orang yang memberi apa yang telah mereka beri, bersedekah, dalam keadaan hati mereka takut dan mereka yakin bahwa mereka semua akan kembali kepada Rabbnya. Ketika membaca ayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ayat ini terkait tentang orang yang dia melakukan kemaksiatan? Ahumul ladzina yashrubuna al-khamra wa yaznuna wa yasriquna. Apakah ayat ini terkait tentang orang yang dia minum khamr, berzina dan mencuri? Pertanyaan yang sangat wajar. Karena orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, dia itu akan senang hatinya. Sementara orang yang melakukan kemaksiatan, dia akan takut, khawatir, ya, gundah gulana. Pertanyaan yang sangat wajar dari Aisyah. Ya Rasulullah, apakah ayat ini terkait tentang orang yang minum khamar, berzina dan mencuri sehingga dia takut kepada Allah dari kemaksiatan yang telah dia lakukan? Kata Rasulullah, la ya binta siddiq. Bukan terkait itu, wahai putri dari as-siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang yang yasumun, orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang yang bersedekah. Akan tetapi wa yakhafun, mereka itu selalu takut kepada Allah. Alla yuqbala minhum, Allah tidak menerima amal mereka. Demikian masyara muslimin rahimakumullah. Di antara ciri dan tanda orang yang beriman adalah setiap kali dia bertambah amal kebaikan, semakin takut kepada Allah, semakin khawatir bahwa amal itu akan ditolak, dan dia berhati-hati menjaga amal itu dengan sebaik-baiknya dari perkara-perkara yang akan menodainya. Bukan sebaliknya masyara muslimin rahimakumullah. Tanda kecelakaan dan kesengsaraan seorang hamba, setiap kali dia bertambah amal, setiap kali dia bertambah kebaikan dan ketaatan, dia semakin merasa aman, semakin merasa memiliki banyak kebaikan, semakin merasa memiliki banyak simpanan di sisi Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan amalnya, orang yang maghrur bi amalih. Demikian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Kata Allah, mereka adalah orang yang jelek, sesat amalnya, namun mereka mengira bahwa mereka memiliki banyak kebaikan. Sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa di antara tanda kesengsaraan, kecelakaan, seorang itu semakin bertambah amal, semakin bertambah kebaikan yang dia lakukan, semakin sombong dia. Semakin merasa memiliki banyak kebaikan, ini kan saya yang melakukan. Ini kan kalau gak ada saya gak akan terwujud itu. Sombong dia. Memiliki banyak simpanan di sisi Allah. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kalau kita melihat masyarakat muslimin rahimakumullah, para salaf, sebelum itu adalah para sahabat dan Rasul alaihi salatu wassalam, mereka itu adalah orang yang banyak amalnya, baik amalnya. Tidak ada generasi yang lebih baik amalnya dibandingkan mereka, para sahabat Nabi. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam, kalau seandainya kalian itu berinfak satu gunung emas, tidak akan bisa menyamai infak mereka satu mud dari mereka. Demikian para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Orang yang paling baik amalnya, paling banyak amalnya, dan paling besar perjuangannya terhadap Islam. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang telah Allah jamin surga untuk mereka. Kaki mereka masih menapakkan di muka bumi. Namun nama mereka telah disebut oleh Nabi bahwa mereka termasuk dari Ahlul Jannah. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah. Demikian seterusnya. Bahkan secara umum dari mereka para sahabat, Allah sebutkan dalam ayatnya, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum tajri tahtahal anhar. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah di antara mereka yang kemudian merasa puas dari amal mereka? Apakah ada di antara mereka yang kemudian merasa bangga dari amal mereka? Tidak ada satupun di antara mereka yang seperti itu, masyarakat muslimin. Namun yang ada adalah rasa takut yang menghujam dalam hati mereka. Takut yang luar biasa untuk terjatuh ke dalam kemunafikan. Padahal mereka, di antara mereka ada orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Ada di antara mereka yang telah diampuni dosa-dosanya. Namun itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak membawa mereka untuk merasa puas, merasa bangga, dan merasa memiliki banyak simpanan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah ibn Abi Mulaikah menyebutkan seorang tabi'in, laqad laqitu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Bukan jumlah yang sedikit. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kullahum, semua mereka, yakhafu ala nafsi nifaq. Semua mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh ke dalam kemunafikan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang merasa bahwa iman mereka itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Sehingga masyarakat muslim rahimakumullah, demikian kondisi para salaf. Ya, di satu sisi amal mereka begitu banyak dan begitu baik. Di satu sisi mereka sangat takut kepada Allah untuk amal itu tercampuri dengan kemunafikan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari bertemu dengan Hamdalah, salah satu di antara sahabat Nabi. Maka Abu Bakar bertanya kepada Hamdalah, kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu ya Hamdalah? Maka Hamdalah mengatakan, nafaqah Hamdalah. Wahai Abu Bakar, Hamdalah ini sekarang telah menjadi orang munafik. Maka mendengar itu Abu Bakar pun kaget. Ada apa denganmu? Kenapa kau mengatakan seperti itu? Maka kemudian Hamdalah menceritakan keadaan dirinya, wahai Abu Bakar. Kami ketika di sisi Rasulullah, Rasulullah menyebutkan tentang surga, neraka, seakan-akan kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Semangat beramal, ya, keimanan yang tinggi, namun kenapa ketika kami pulang ke rumah, sibuk dengan istri, pekerjaan rumah, kami lupa itu semua. Hamdalah menuduh dirinya terjatuh ke dalam kenifakan. Setelah mendengar apa yang dikeluhkan oleh Hamdalah, maka Abu Bakar pun mengkhawatirkan dirinya. Kata Abu Bakar, ya, aku pun mendapati hal itu dalam diriku. Mari kita datang kepada Rasulullah. Kita bertanya dan mencari solusi dari apa yang kita rasakan ini. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Abu Bakar pun mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga seperti itu. Salah satu di antara sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Betapa takutnya terjatuh ke dalam kemunafikan. Betapa takutnya bahwa semua amal yang telah dilakukan akan ditolak oleh Allah. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang nama orang-orang munafik, maka segera Umar ibnul Khattab datang kepada Hudzaifah menanyakan, apakah aku termasuk di antara nama yang disebut oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam? Demikian betapa takutnya mereka, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara sikap yang tepat setelah berlalunya bulan Ramadan, setelah kita muhasabah, introspeksi diri kita, ternyata kita melihat diri kita termasuk orang yang berhasil, orang yang mampu secara optimal memaksimalkan bulan tersebut dalam ketaatan, maka di antara langkah kita adalah berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Dan kita khawatir amal itu akan ditolak oleh Allah. Dan kita berhati-hati dari segala perkara yang akan merusak amal tersebut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, fala syai'a afsada lil a'mal minal ujbi wa ru'yatin nafs. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal saleh, ya, dari sifat ujub. Dan seorang itu selalu memandang dirinya dengan sifat kesempurnaan. Ini sifat yang sangat berbahaya, masyarakat muslimin. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal seseorang dibandingkan sifat ujub, bangga diri. Merasa dirinya itu sempurna. Ya, memiliki banyak kebaikan. Yang kata beliau, wa yatawalladu lahu minhu mafasidu syatta. Yang akan muncul, berkembang, lahir dari sifat yang rusak ini, sifat-sifat yang akan merusak yang lainnya. Seorang ketika dia telah bangga diri, melihat dirinya memiliki banyak kebaikan, sempurna, maka akan tumbuh sifat rusak berikutnya adalah riya. Ingin kebaikan yang dia miliki dilihat oleh manusia. Akan tumbuh dalam hatinya sum'ah. Ketika dia merasa memiliki banyak kebaikan, bangga diri, maka dia ingin kebaikan itu didengar oleh manusia. Maka akan muncul sifat jelek berikutnya, sombong, merasa tinggi, dan akan merendahkan manusia. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Fala syai'a afsada lil a'mal minal ujbi wa ru'yatin nafs. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal dibandingkan sifat ujub. Ya. Bangga diri, merasa memiliki banyak kebaikan, kesempurnaan, sehingga memandang orang lain dengan pandangan kerendahan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mereka, para salaf, para sahabat yang telah kita sebutkan tadi, demikian juga Rasul alaihi salatu wassalam, adalah manusia yang paling menjaga amal soleh mereka dari sifat yang merusak ini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam salat malam, sampai kakinya bengkak. Kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, lima tasnau hada? Kenapa kau melakukan seperti ini? Bukankah engkau telah diampuni dosanya oleh Allah yang akan datang dan yang telah lewat? Artinya Aisyah mengingatkan kepada Rasul bahwa Rasul itu orang yang sempurna, telah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Namun apakah kemudian Rasul merasa bangga? Apakah kemudian Rasul merasa aman? Puas dengan amal solehnya? Tidak, masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang ada Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Karena semua itu yang aku lakukan tidak lain adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian juga para salaf, para tabi'in. Betapa takutnya mereka. Betapa mereka menjaga amal soleh mereka dari sifat yang merusak ini. Zakara Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitabnya At-Tabaqat tentang Umar Ibnu Abdul Aziz, seorang tabi'in, seorang amirul mu'minin, al-mashhur, khalifah, seorang yang zuhud, ya, bahkan seorang alim, yang disebutkan oleh Mujahid tentang keilmuan beliau, Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat tentang beliau, beliau mengatakan, annahu kana idza khataba 'ala al-mimbar fa khafa 'ala nafsihi 'ujba qata'ahu. Adalah Umar Ibnu Abdul Aziz, apabila beliau berkhutbah menyampaikan nasihat kepada manusia di atas mimbar, kemudian melihat ada rasa ujub dalam hatinya, maka segera beliau putus khutbahnya itu, turun dari mimbar. Wa idza kataba kitaban fa khafa fihi al-'ujba mazaqahu. Apabila beliau menulis sebuah faidah, karya tulis, kemudian beliau bangga, ada rasa ujub dalam hatinya, segera beliau sobek tulisan itu. Itu semua beliau lakukan demi menepis, memutus rantai ujub yang ada dan hinggap di dalam hatinya. Sedemikian perjuangan mereka, masyarakat muslimin, di dalam menjaga amal saleh mereka. Bishr ibn Mansur rahimahullah, seorang ahlu ibadah, Bahkan barang siapa yang melihat orang ini Bishr ibn Mansur, dia akan teringat dengan Allah dan hari akhir. Orang yang sangat rajin dan tekun dalam ibadah. Hanya melihat beliau, seorang itu akan teringat dengan Allah. Karena saking kuatnya beliau dalam ibadah. Suatu hari, Bishr ibn Mansur rahimahullah melakukan sholat. Fa'atala sholat, beliau pun memanjangkan sholatnya. Beliau memanjangkan sholatnya, ya. Kemudian beliau memperhatikan, melihat bahwa di belakang beliau itu ada orang yang memperhatikan sholatnya. Ya, mungkin terdengar dari suaranya atau gelagatnya, ini ada orang di belakang memperhatikan sholatku. Maka selesai sholat, Bishr ibn Mansur rahimahullah mengatakan kepada orang tersebut untuk menepis rasa ujub dalam hatinya. Kata Bishr ibn Mansur, la yu'jibannaka ma ra'aita minni. Fa inna iblis la'anahu Allah qad 'abada Allah ma'al malaikati muddatan tawilah thumma sara 'alayhi thumma sara. Kata Bishr ibn Mansur rahimahullah, janganlah kau merasa takjub dan merasa kagum dari apa yang kau lihat tentang diriku. Salatku ini belum ada apa-apanya. Jangan kau merasa kagum dengan salatku. Bukankah iblis yang telah dilaknat oleh Allah, sungguh dia telah beribadah bersama malaikat di waktu yang panjang. Bahkan dia telah masuk ke dalam surga. Terjadi apa yang terjadi pada iblis ketika sifat ini hinggap di dalam hatinya, merasa bangga, merasa tinggi, yang kemudian memunculkan sifat sombong. Demikian mereka para salaf ma'asyiral muslimin di dalam menepis perkara yang akan merusak amal saleh mereka. Mutarrif ibni Abdullah juga demikian. Beliau mengatakan, li an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaba. Kata Mutarrif ibni Abdullah, aku lewati malamku dengan tidur, kemudian di pagi hari aku menyesal. Kenapa tadi malam aku enggak sholat malam? Kenapa aku ketiduran? Itu lebih beliau senangi dibandingkan beliau lewati malamnya dengan sholat malam, kemudian bangun di pagi hari dalam keadaan bangga dengan amal solehnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa takutnya mereka para salaf dari perkara-perkara yang akan merusak amal mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jaga amal saleh yang telah kita upayakan, yang telah kita perjuangkan di bulan Ramadan. Kita berdoa agar amal itu semua diterima oleh Allah. Dan kita jaga dari perkara-perkara yang akan menodainya. Karena seperti yang telah kita sebutkan, tidak semua amal kebaikan itu diterima oleh Allah sebagaimana yang Allah beritakan. Ketika amal itu tercampuri dengan perkara-perkara yang akan merusaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, setelah seorang itu bermuhasabah, ketika dia memandang dirinya termasuk orang yang berhasil, yang pertama tadi dia lakukan adalah bersyukur, memuji Allah. Yang kedua, berdoa agar Allah menerima amal solehnya. Di sisi yang lain dia merasa takut menjaga semua amal itu dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Kemudian langkah yang ketiga adalah dia meminta pertolongan kepada Allah agar istiqamah di dalam semua amal solehnya. Continue. Ya. Ketika dia ternyata semangat berpuasa di bulan Ramadan, agar puasa itu dijaga di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Ya. Meskipun sedikit, agar dijaga terus. Continue. Ya. Berkesinambungan. Ya. Karena sejatinya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk beribadah kapan saja kita ada dan dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai kematian menjumpai kalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hanya kenal Allah dan dekat Allah hanya di bulan Ramadan. Namun setelah berlalu bulan itu, seolah-olah dia jadikan sebagai kemenangan, kebebasan untuk terjatuh kembali dalam kemaksiatan. Dikatakan oleh salaf, bi'sal qawmu alladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan. Sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kaum adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadhan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meminta istiqamah kepada Allah agar amal saleh yang kita lakukan di bulan itu dijaga. Continue. Yang semangat salat malam agar salat malam itu pun dijaga di luar-luar bulan Ramadhan. Yang semangat membaca Al-Qur'an, terus semangat meskipun di luar bulan Ramadhan. Yang semangat sedekah, semoga dijaga sedekahnya. Karena kita semua adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadhan. Masyarakat muslim rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sebutkan di kesempatan malam hari ini sebagai bentuk muhasabah kita. Setelah berlalunya bulan Ramadhan, waktu yang sangat cepat. Satu bulan itu sangat cepat, masyarakat muslimin. Benar apa yang dikatakan oleh Allah, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung, 30 hari. Terasa baru kemarin kita memasuki bulan Ramadhan. Ya, kita mendengar hilal tanggal 1 diumumkan. Sekarang sudah berlalu. Kemarin baru lebaran, sekarang sudah mau berlalu dari bulan Syawal. Maka barang siapa yang belum melakukan puasa Syawal, segera selagi kesempatan masih ada. Karena di antara tanda diterimanya amal saleh adalah melahirkan amal saleh yang berikutnya. Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, lahir kebaikan yang berikutnya. Di antara hukuman dari kejahatan, akan lahir kejahatan-kejahatan yang berikutnya. Maka ketika kita melihat diri kita semangat di luar bulan Ramadan, itu adalah tanda bahwa amal saleh dia di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kita, ma'asyara muslimin. Dan semoga apa yang kita sebutkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada hadirin semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita di kesempatan malam hari ini majelis yang mendatangkan manfaat sebagai tadzkir bagi kita semuanya dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha al-qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.